Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali dengan taufiknya kita dipertemukan di pagi hari yang berbahagia ini dalam lanjutan membahas kitab yang sangat bermanfaat yang memuat tentang kebaikan-kebaikan besar yang berhubungan dengan iman, perenungan terhadap Al-Qur'an, mengusahakan sebab-sebab dan bekal untuk menyempurnakan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kitab Ar-Risalatut Tabukiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan di kitab yang sangat bermanfaat ini setelah kita membaca contoh perenungan terhadap ayat Al-Qur'an yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan tamunya para malaikat yang agung yang disebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-24 sampai ayat ke-30. Kemudian di akhir ayat ini disebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha sempurna hikmah dan hukumnya dan maha sempurna pengetahuannya. Makanya terakhir kemarin kita jelaskan bahwasanya dua nama Allah yang maha indah dan sifatnya yang maha tinggi ini, sifat hikmah dan ilmu yang maha sempurna ini, disebutkan di ayat ini dengan sangat sesuai dengan kandungan yang terdapat dalam ayat ini. Dan ini menunjukkan kepada kita indahnya metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum, dalam menjelaskan kisah-kisah yang harusnya kita bisa mengambil pelajaran yang sebaik-baiknya dari petunjuk Al-Quran tersebut. Barakallahu fikum, kita akan lanjut membaca keterangan beliau di dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, وَمَنْ تَأَمَّلَ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ وَجَدَهَا عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَضْرِبُ الْأَمْثَالَ الْمَعْقُولَةَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى إِمْكَانِ الْمَعَادِ تَارَةً وَوُكُوِهِ أُخْرَى. Barang siapa yang memperhatikan dan merenungkan metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum, dalam menyebutkan kisah-kisah yang tentu ditujukan untuk kita mengambil pelajaran darinya, ya. Barang siapa yang merenungkan ini dengan seksama, dia akan dapati hal yang sangat agung, yang sangat indah dalam metode Al-Quran ini. Wa annahu subhanahu yadribul amthal al-ma'kulah. Allah Subhanahu wa taala ketika membuat permisalan, membuat analogi atau contoh yang sesuai dengan akal, yang masuk akal, untuk menjelaskan atau yang menunjukkan tentang mungkinnya terjadi hari kebangkitan dan kepastian terjadinya. Jadi Al-Qur'an ketika menjelaskan hal ini bukanlah dengan cara doktrin yang memaksakan supaya harus diterima tanpa mempertimbangkan akal sehat manusia, akal Allah yang menciptakannya. Maka metode Al-Quran sangat sesuai dengan akal dan sangat bisa diterima oleh akal sehat manusia. Ya, contoh seperti ketika Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan tentang kehidupan dunia yang sementara, kemudian balasan di akhirat nanti, kepastian terjadinya hari kiamat, hari pembalasan. Fayadhkuru adillatal qudrati dallati ala imkanil maqduri. wa adillatal hikmatil mustalzimati liwuku'ihi. Maka Allah menyebutkan tentang dalil-dalil al-qudrah, kemahakuasaannya, yang menunjukkan kemungkinan ya al-maqdur, terjadinya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil-dalil hikmah, sifat hikmahnya yang maha sempurna, yang ini mengandung konsekuensi terjadinya hari pembalasan tersebut. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan manusia di dunia dengan amal-amal yang mereka kerjakan, ada yang baik maka dan ada yang buruk, tentu tidak sesuai dengan hikmah kalau dikatakan ketika berakhir hidup maka berakhir, tidak ada balasan yang bagi yang berbuat baik dan tidak ada hukuman bagi orang yang berbuat buruk. Ini jelas ketidakadilan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, al-Qadir, al-Muqtadir, Al-Hakim, yang maha sempurna hikmahnya, tidak mungkin dia menempatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penciptaan makhluknya tidak sesuai dengan tempatnya. Hikmah artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan, meletakkan segala sesuatu secara persis tepat pada tempatnya. Inilah metode Al-Qur'an dalam menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang gaib untuk mudah dipahami oleh manusia. Wa man ta'ammala adillatal ma'adi fil Qur'ani wajadaha kadzalika mughniatan bihamdillahi wa minnatihi ala ibadihi an ghairiha kafiyatan syafiyatan musilatan ilal matlubi bisur'atin mutadamminatan lil jawabi ala syubahil mu'aridati ala syubahil 'aridati likathiri minan nas. Barang siapa yang merenungkan dengan seksama dalil-dalil tentang terjadinya hari pembalasan, hari kiamat, di dalam Al-Quran, dia akan dapati penjelasan tentang ini seperti itu keadaannya. Penjelasan yang sangat bisa diterima akal sehat. Penjelasan yang sangat jelas sesuai dengan akal pikiran manusia. Dia akan mendapatinya mughniatan, mencukupi, memuaskan, ya. Ya alhamdulillah, dia akan mendapatinya mughniatan bihamdillahi wa minnatihi, ya, dengan pujian dan sanjungan kepada Allah semata-mata, mencukupi untuk dipahami oleh hamba-hambanya sehingga tidak perlu kepada penjelasan yang lain. Sangat kafiatan syafiatan, penjelasan yang sangat lengkap dan sangat memuaskan, membawa kita sampai kepada apa yang dituju untuk meyakini tentang hari kebangkitan ini dengan cara yang sangat cepat. Tidak ada yang melebihi indahnya metode Al-Quran dalam menjelaskan perkara-perkara yang gaib. Tidak ada yang melebihi kecukupan dan kesempurnaan dalil penjelasan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika menjelaskan perkara-perkara yang gaib kepada manusia. Oleh karena itu ini sebagai peringatan bagi kita semua, kalau ingin dapatkan iman yang kuat, ingin dapatkan penjelasan yang meyakinkan tentang perkara-perkara yang gaib, kita harus banyak mengambilnya dari dalil, mengkaji ayat Al-Quran, menyebutkan dengan bahasa Arabnya hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian membaca keterangan para ulama. Wallahi ini lebih daripada cukup, daripada hanya sekedar dengan kata-kata, dengan contoh-contoh yang dibuat manusia yang kadang-kadang bisa sesuai, kebanyakan juga tidak sesuai. Ini belum tentu bisa menjadikan akal sehat kita menerimanya, kemudian hati kita akan meyakininya dengan kuat. Nah, mutadhamminatan lil jawabi, bahkan penjelasan di dalam Al-Qur'an tentang hari kebangkitan atau hari kiamat ini terkandung di dalamnya jawaban atas berbagai kerancuan yang muncul di dalam pikiran kebanyakan manusia. Jadi bukan hanya penjelasan yang kuat, sekaligus juga ada bantahan, sanggahan terhadap pemahaman yang menyimpang atau kerancuan-kerancuan yang menghinggapi pikiran kebanyakan manusia. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya. Jadi kita kembali tadi, penjelasan Al-Qur'an ketika menjelaskan masalah-masalah iman, ya, itu meliputi semua kelengkapan dalam penjelasan. Al-Quran diturunkan sebagai apa? Nurun wa kitabun mubin. cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Makanya orang yang ketika berdalil dengan Al-Quran dia merasa tidak cukup, orang yang seperti ini sudah kita ketahui tidak akan ada sesuatu apapun yang bisa mencukupi dia. Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah falaysat lahu fi hadhil asya ibrah. Pernyataan dari siapa? Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kitabullah, tidak bisa mengambil kecukupan petunjuk dalam kitabullah, maka tidak ada satupun di dunia ini yang akan bisa menjadi kecukupan atau menjadi pembimbing petunjuk bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Penjelasan Al-Quran cukup, lengkap dan memuaskan, jelas, gamblang, ditambah lagi terkandung di dalamnya jawaban atas kesalahpahaman dan kerancuan. Sehingga waktu kita membaca penjelasan Al-Quran, di samping hati kita diyakinkan dengan kebenaran, sekaligus juga tambah dikuatkan keyakinan tersebut karena terkandung apa? Bantahan terhadap penjelasan-penjelasan yang keliru, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan taufiknya kepada kita untuk mencintai dan selalu membaca petunjuk-petunjuk kebaikan di dalam Al-Quran. Baik, kata beliau selanjutnya, wa in sa'adat taufiku minallahi katabtu fi dhalika sifran kabiran lima ra'aitu fil adillati allati arsyada ilaiha al-Qur'anu minasyifa'i wal huda wa sur'atil insafi wa husnil bayani wat tanbihi ala mawadhi'i syubahi wal jawabi anha bima yanfaliju lahu sadru wa yashruku ma'ahu al-yakinu bikhilafi ghairihi minal adillati fa innaha alal aksi min dhalika wa laysa hadha mawdi' at-tafsil. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan taufiknya kepadaku, maka aku akan menulis tentang masalah ini satu buku yang besar insyaallah. Karena aku melihat, ya, di dalam dalil-dalil yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, benar-benar terdapat syifa, kesembuhan. Hal yang memuaskan hati. Terdapat petunjuk. Suratil insaf, sikap insaf yang cepat kita dapatkan. Penjelasan yang sebaik-baiknya. Sekaligus peringatan tentang berbagai macam syubhat, kerancuan. Dengan jawabannya, ya. Yang semua ini benar-benar menyejukkan hati kita, benar-benar menjadi sebab menyinari keyakinan kita, berbeda dengan dalil-dalil yang lain, maka semua dalil-dalil yang tidak bersumber dari Al-Quran, kebalikan dari hal ini. Ya, dan ini bukanlah tempat untuk kita memerinci masalah ini. Oleh karena itulah, ma'asyirul ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang kita sepakati, mereka adalah yang paling sempurna imannya, paling kuat imannya. Fa'innahum abarru hadhil ummati kuluban wa a'makuha ilman. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya, paling sempurna iman, kuat di dalam hati mereka, dan ilmunya paling tinggi. Ini tentang keadaan sahabat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa mereka bisa mencapai semua ini? Karena mereka selalu mencukupkan diri dengan petunjuk Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Kekufuran sangat jauh dari kalian, wahai para sahabat. Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada sebaik-baik pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang ketika belajar tentang iman dari Al-Quran, mereka benar-benar merenungkannya, mengambilnya, sampai kuat keimanannya dengan satu ayat, memahami dengan benar, menumbuhkan iman, baru berpindah ke ayat berikutnya. Kita masih ingat ucapan dari tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami, rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, أَخَذْنَا الْقُرْآنَ عَنْ قَوْمٍ أَخْبَرُونَ أَنَّهُمْ إِذَا تَعَلَّمُوا أَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يَتَجَاوَزُوهُنَّ إِلَى الْأَشْرِ الْأُخَرِ حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِيهَا. Kami belajar Al-Quran dari para sahabat. Yang mereka menyampaikan, menceritakan kepada kami. Dulu ketika mereka belajar Al-Quran. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. 10 ayat mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya. Sampai mereka memahami kandungannya. bisa merenungkan isinya, mengambil pelajaran darinya. Sehingga wajar, selesai Al-Quran terbentuk iman mereka. Karena ada yang menetap. Ada perbaikan-perbaikan yang menyentuh hati. Ini rahasia keistimewaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dibandingkan generasi yang datang setelah mereka yang hanya terburu-buru dalam membaca Al-Quran, ya, tidak memperhatikan sebab-sebab untuk merenungkannya, tidak bisa menghayati keindahan metode Al-Quran dalam menjelaskan tentang masalah-masalah iman, yang kemudian inilah sebab utama yang akan menguatkan iman seorang hamba, menjadikan keyakinannya semakin membaca Al-Quran semakin kuat dan semakin bertambah. Kata beliau, walaysa hadza mawdhi at-tafsil, bukan di sini tempat kita merinci hal ini. Beliau jelaskan di buku-buku atau kitab-kitab beliau yang lain tentang ya manfaat dan besarnya keutamaan orang yang selalu merenungkan Al-Quran, yang ini merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Taib wal maksud, kesimpulannya di sini, anna masdarul asyai khalqan wa amran an ilmi rabbi wa hikmatihi. Sumber dari segala sesuatu, baik dalam penciptaan dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna, yang maha sempurna, dan hikmahnya yang maha tinggi. Subhanallah. Inilah manfaat kita merenungkan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Semakin kita membacanya, semakin kita merenungkannya dan kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat ini, kita akan semakin yakin dengan keindahan Al-Quran. Kita akan semakin yakin dengan kecukupan Al-Quran dan penjelasannya yang merupakan sebaik-baik penjelasan untuk menumbuhkan kebaikan dalam diri kita, sehingga tidak kita akan gantikan dengan petunjuk apapun. Taib. Waqtassat hadhihil kisatu bidhikri hadainil ismaini liqtidaiha lahuma. Dan kisah yang disebutkan di ayat surat Adz-Dzariyat tadi menyebutkan dua nama ini secara khusus, ya. Ya, ini nama Al-Alim dan Al-Hakim. Innahu huwal Hakimul Alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah yang sempurna dan ilmu yang maha sempurna. Kenapa disebutkan dua nama yang maha indah ini? Liqtidaiha lahuma. Karena kisah ini memang berhubungan dengan dua nama tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan kisah ini, kemudian menyebutkan tentang kejadian yang dialami Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, datangnya malaikat dan kabar gembira. Ini semua berhubungan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna dan sifat hikmahnya yang maha tinggi. Ya. Walita'jaban nufusu min tawalludin baina abawaini la yuladu limithlihima adatan wa khafa'il ilmi bisababi hadhil ilad. Lita'ajjubin nufus, ya, karena jiwa tentu akan merasa heran, akan merasa keheranan, kenapa bisa dua suami istri, dua orang tua, ya, suami dan istri, yang seperti Nabi Ibrahim dan keadaan istrinya, istrinya yang mengatakan dia mandul, kemudian beliau sendiri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah berusia lanjut, tapi kedua orang tua ini bisa mendapatkan anak yang secara kebiasaan tidak akan bisa lagi mereka dapatkan. Maka tentu ini semua dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan juga khafa'il ilmi. Karena ketidakmampuan manusia mengetahui sebab bisa terjadinya kelahiran ini. Wa kaunil hikmati iktadat jarayana hadhil wiladati ala ghairil adatil ma'rufah. Dan juga hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang di situ ya menuntut untuk menjadikan mengandung konsekuensi untuk berlangsungnya kelahiran ini meskipun tidak sesuai dengan kebiasaan yang dikenal di kalangan manusia. Fadzakara fil ayati ismal ilmi wal hikmati al mutadhamminati li ilmi subhanahu bisababi hadzal khalqi wa ghayatihi wa hikmatihi fi wad'ihi mawdi'ahu min ghairi ikhlalin bimujibil hikmah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini namanya yang mengandung makna ilmunya yang sempurna dan hikmahnya yang maha tinggi, yang ini mengandung ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab penciptaan makhluk ini, tujuan penciptaannya serta hikmahnya untuk meletakkan semua tepat pada tempatnya tanpa melanggar konsekuensi dari hikmahnya yang maha tinggi dan maha sempurna. Subhanallah, kalau kita perhatikan kisah yang disebutkan di ayat ini, kita akan dapatkan satu kesesuaian yang sangat sempurna. Dan memang ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, kemudian mengakhiri dengan penyebutan nama-namanya yang maha indah, maka pasti ayat yang disebutkan, ya isi yang disebutkan di dalam ayat atau firman Allah tersebut bersesuaian dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di akhir ayat. Taib. Thumma dhakara subhanahu wa ta'ala kisatal malaikati fi irsalihim li ihlaki qawmi Lut alaihi salam wa irsalil hijaratil musawwamati alaihim wa fi hadha ma yatadammanu tasdiqa rusulihi wa ihlakal mukadzibina lahum wa dalalata ala al-ma'adi wal-thawabi wal-iqabi liwuku'ihi iyanan fi hadhal alam wa hadha min a'zamil adillati dalati ala sidki rusulihi wa sihhati ma akhbaru bihi an rabbihim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat ini kisah tentang malaikat yang diutus untuk membinasakan kaum Lut alaihi salam. Para malaikat diutus untuk membinasakan, menimpakan azab Allah kepada kaum tersebut. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengirim, menurunkan batu-batu dari atas langit yang diberi tanda, batu-batu yang diberi tanda untuk menimpa mereka. Maka di sini tentu terkandung di dalamnya tasdiqur rusul, kewajiban membenarkan seruan para rasul alaihimus salatu wassalam, membenarkan petunjuk yang mereka bawa. Sekaligus juga kebinasaan pasti akan menimpa orang-orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan dakwah yang mereka bawa. Serta petunjuk yang menunjukkan adanya hari kebangkitan, balasan pahala, dan siksaan di sisi Allah pada hari kiamat. Kenapa? Karena peristiwa ini terjadi secara nyata di alam semesta, ya seperti yang menimpa kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi yang lain alaihi salatu wassalam. Wahada min a'zami, maka ini termasuk sebesar-besarnya dalil, argumentasi yang menunjukkan benarnya para rasul alaihi salatu wassalam, serta benarnya berita yang mereka sampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang wajibnya keimanan, wajibnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan berpaling dari segala bentuk perbuatan syirik. Ini juga yang bisa kita dapatkan pelajaran dari ayat-ayat yang disebutkan setelah kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang telah kita bahas dengan rinci di pertemuan-pertemuan yang lalu. Thumma qala ta'ala. Ya. Kemudian di sini juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lebih lanjut menceritakan, fa akhrajna ma kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Maka kami keluarkan orang-orang dari kampung tersebut, dari kalangan kaum mukminin. Kami keluarkan mereka, selamatkan mereka. Maka kemudian tidaklah kami dapatkan di dalam perkampungan tersebut kecuali rumah dari salah seorang muslim. Di sini dibedakan antara Islam dan iman. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa farraqa bainal islami wal imani huna li sirrin iqtadahu al kalam fa innal ikhraja huna ibaratun 'anil najati fahuwa ikhrajun najatin minal adab. Wala raiba anna hadha mukhtasun bil mu'minina al muttabi'ina lirrusuli alaihi wassalatu wassalam zahiran wa batinan. Di sini Allah membedakan antara Islam dan iman. Karena ada hikmah, rahasia yang terkandung, yang sesuai dengan kandungan firman Allah dalam ayat ini. Karena ikhraj, dikeluarkannya orang-orang mukmin dari negeri tersebut, maksudnya adalah diselamatkan mereka. Dikeluarkan untuk diselamatkan dari azab yang akan menimpa penduduk kampung tersebut. Maka tentu tidak ragu lagi, keselamatan ini hanyalah khusus bagi orang-orang yang beriman, yang mengikuti para Rasul alaihi wassalatu wassalam, lahir dan batin. Nah, taib, adapun selanjutnya, wa qauluhu ta'ala, firman Allah berikutnya, fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin, maka kami tidak dapati di dalam kampung tersebut selain sebuah rumah dari kalangan orang-orang muslim. Lamma kanal mawjudun minal mukhrajin awqa'a ismal islami alaihim li'anna mra'ata lutin kanat min ahli hadal bait wahiyya muslimatun fil zahir fakanat fil baiti al-mawjudina la fil qawmi an-najina wa qad akhbarallahu subhanahu an khiyanati imra'ati lut wa khiyanatiha annaha kanat tadullu qawmaha ala adhyafihi wa qalbuha ma'ahum wa laysat khiyanatan fahishatan fakanat min ahli al-baytil muslimina zahiran wa laysat minal mu'minina najin. Ya, ketika Allah menyebutkan kami tidak mendapati di negeri itu atau dalam kampung tersebut selain rumah dari sebuah rumah dari kalangan kaum muslimin. Lamma kanal mawjudun, ya, dikarenakan orang-orang yang ada, yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka juga tentu dikatakan sebagai orang-orang muslim, ya, karena misalnya istri dari Nabi Lut alaihi salatu wasalam termasuk rumah, ya, rumah disebut dari rumah kalangan kaum muslimin, karena dia secara zahir berislam, namanya juga istrinya Nabi, ya, dan dia berada di rumah tersebut, di rumah orang-orang yang disebutkan di dalam ayat tadi, tapi dia tidak termasuk orang yang diselamatkan, ya. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, ya, Allah telah memberitakan di ayat yang lain tentang pengkhianatan, di ayat-ayat sebelumnya tentang pengkhianatan istri Nabi Lut. Bahwa dia mengkhianatinya, pengkhianatannya adalah dengan menunjukkan kepada kaumnya keberadaan tamu-tamu Nabi Lut. Sehingga hatinya bersama mereka. Tentu di sini bukanlah pengkhianatan perbuatan zina atau perbuatan yang keji, ya, bukan di sini, karena para nabi alaihi wassalatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala jadikan istri-istri mereka itu disucikan dari perbuatan zina, meskipun mereka ada yang kafir, tidak beriman, begitu. Maka disebutkanlah bahwasanya istrinya Nabi Lut, ya, istrinya ini adalah termasuk penghuni rumahnya kaum muslimin secara zahir, tetapi dia bukanlah termasuk orang yang beriman yang diselamatkan, karena batinnya tentu tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, taib, wa man wadha'a dalalatil qur'ani wa alfadhahu mawadhi'aha tabayyana lahu min asrarihi wa hikamihi ma yahazzul uqul atau ma yubhirul uqul wa ya'lamu ma'ahu annahu tanzilun min hakimin hamid. Maka barang siapa yang menempatkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, ya, menafsirkannya dengan benar, menempatkan lafaz-lafaznya di tempat-tempatnya, maka akan jelas di hadapannya bagaimana sempurnanya rahasia-rahasia dan hikmah di dalam Al-Qur'an yang benar-benar akan mencengangkan akal pikiran manusia, dan dengan itu dia mengetahui, meyakini bahwa Al-Qur'an benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna hikmahnya dan maha terpuji. Masya Allah, barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, kita dapatkan penjelasan yang sangat bermanfaat sekali yang menguatkan iman kita tentang Al-Quran, kesempurnaannya, keindahan penjelasannya, dan kecukupannya dalam menjawab semua permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan dalam iman seorang mukmin. Penjelasan yang sangat berharga dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini hendaknya kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita untuk selalu mencukupkan diri dengan petunjuk Al-Quran selama kita membacanya dengan benar, dan jangan lupa memahami isinya dan merenungkan kandungan maknanya. InsyaAllah, di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan kembali membaca keterangan beliau yang sangat bermanfaat dalam kitab ini. Sampai di sini kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Ya, saya persilakan bagi antum yang ingin bertanya tentang hal-hal yang disebutkan dalam pembahasan tadi ataupun di luar materi, saya persilakan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Na'am. Wa fikum barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Arisalatut Tabuqiyah. Dan khotol Islam azani Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Namun khotol Islam azani Allah wa yakum. Untuk yang pertama kami angkat dari penelpon. Ya, silakan. Ya, silakan. Belum terhubung. Kembali kami coba untuk mengangkat telepon berikutnya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubung kami di 0218236543. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Pak Mul di Medan. Pak Mul di Medan, silakan Pak Mul. Ustaz, saya mau tanya, apakah ada dalilnya sholat wajib berjamaah di masjid? Karena di sini sebagian ustaz mengatakan hukumnya wajib sholat di masjid bagi laki-laki. Jadi apa ada dalilnya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih sama Bapak. Cukup, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Dan untuk Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Pak Mul tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Tentu saja dalil yang menyebutkan tentang kewajiban salat berjamaah di masjid itu sangat banyak. Dan inilah pendapat yang terkuat yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini. Ya, ada beberapa hadis yang sahih yang menyebutkannya. Misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa beliau akan memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan azan, mendirikan salat, kemudian beliau akan mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah untuk dibakar. Untuk dibakar rumahnya, ya. Yang kemudian ini menunjukkan kepada kita kalau sampai diperlakukan seperti ini, orang yang tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, maka berarti ini menunjukkan kewajibannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang buta, yang menjelaskan dia tidak bisa datang sholat berjamaah di masjid, ya, karena kondisinya dan tidak ada yang menuntun dia. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengarkan suara azan? Maka sahabat ini mengatakan, na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'ajib lahu. Maka jawablah, yakni datangilah masjid kalau seperti itu. Orang yang buta saja diwajibkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk datang ke masjid. Padahal kondisinya tentu banyak udzur yang ada pada dirinya, tapi tetap karena kewajiban sholat berjamaah, maka ini pun diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap melakukannya. Kisah yang disebutkan oleh para sahabat juga sangat terkenal tentang keadaan orang-orang yang sakit di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat berjamaah, ada yang sampai dipapah oleh dua orang, ditegakkan di dalam jamaah salat, kemudian dia bisa melaksanakan salat bersama jamaah. Ini petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang menunjukkan kepada kita bahwa pendapat yang mengatakan wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki di masjid ini adalah pendapat yang kuat yang didukung dengan banyak dalil-dalil dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wa fikum barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah berikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Mul. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan. Kota Islam azani Allah wa yakum. Kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ini Ibu Ani dari Makassar Pak Ustaz. Ibu Ani dari Makassar. Silakan Ibu Ani pertanyaannya. Begini Pak Ustaz, ada seorang anak, dia pernah durhaka kepada ibunya Pak Ustaz. Terus ibunya sudah meninggal. Kemudian anak ini setiap dia sudah sholat maghrib, dia tidak berhenti mendoakan ibunya Pak Ustaz. Ya. Mengirimkan apa itu Al-Fatihah. Pertanyaannya bagaimana Ibu? Terus pertanyaan saya ini Pak Ustaz, apakah doanya itu diterima sama Allah Pak Ustaz atau bagaimana? Baik, terima kasih Ibu. Ya. Cukup ya, Bu Ani ya. Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani di Makassar pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Ibu Ani yang ada di Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan kepada beliau dan keluarganya, juga kepada kita semua. Iya. Anak yang tadi disebutkan pernah durhaka kepada orang tuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ya. Hendaknya dia bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Mohon ampun atas perbuatan durhakanya, dan ini tobat yang harus dilakukan sering-sering. Karena ini merupakan dosa yang sangat besar. Dia sungguh-sungguh mohon kepada Allah dan menyesali perbuatannya. Dan setelah itu tentu dia melakukan kebaikan-kebaikan sebagai anak, apalagi yang bisa bermanfaat untuk orang tuanya. Dengan dia memperbanyak amalan soleh, amal kebaikan, ya, atau dia bisa melakukan hal-hal yang misalnya, ya, yang diperbolehkan oleh sebagian dari para ulama, dia bersedekah atas nama ibunya atau orang tuanya yang dia pernah durhakai, atau mungkin kalau ibunya belum melaksanakan haji atau umroh, dia bisa mewakilkan kepada seseorang untuk menghajikan atas nama orang tuanya, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Termasuk dengan dia berdoa sebanyak-banyaknya. Kan sifatnya anak yang soleh selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Cuman tadi yang perlu dikritisi, berdoanya jangan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukan doa Ibu. Al-Fatihah itu adalah bacaan Al-Quran. Kalau kita doa itu, kita sebutkan. Misalnya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu baru doa namanya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidikku, menyayangiku ketika aku masih kecil. Ini namanya doa minta kepada Allah, bukan dengan baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu adalah Al-Quran. Meskipun Al-Fatihah adalah sebaik-baik surat dalam Al-Quran, tapi dia ketika dibaca bukanlah sebagai doa, ya, bukan sebagai sebagai doa. Kalau kita doa, kalau kita ingin baca Al-Quran, masya Allah, ini amal keutamaan yang besar. Baca surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lain. Kemudian, insya Allah, sebagian dari para ulama ketika menyebutkan makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang derajatnya hasan atau sahih, riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, wa inna waladahu min kasbihi, sesungguhnya anak termasuk usaha orang tuanya, ini menjadikan amal-amal yang dilakukan oleh anak sampai kepada orang tuanya secara otomatis. Ini seperti pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Oleh karena itulah, ini yang kita bisa lakukan, termasuk kita berbuat baik dengan orang-orang yang pernah dekat dengan ibu kita. Itu ada hadisnya. Siapa yang pernah dekat dengan orang tua kita, misalnya sahabat dekatnya, kita kasih hadiah. Tentu apalagi anggota keluarga kita yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan kedua orang tua kita, ya, kita harus menyambung silaturahim dengan mereka. Ini juga termasuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada keluarga kita dan termasuk kepada kedua orang tua kita, yang insya Allah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, Jazakallah khairan, barakallahu fik atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Ani, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 65436. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda yang bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 021 823 65436. Untuk pertanyaan sesuai materi yang disampaikan ataupun bisa Anda bertanya untuk materi-materi ataupun permasalahan-permasalahan lainnya. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Syahrul di Lampung. Pak Syahrul di Lampung. Silakan Pak Syahrul pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya tentang terkait hadis yang penciptaan manusia, bahwa kalau ditentukan amalnya, ditentukan rezekinya, ditentukan ajalnya, kebahagiaannya. Kemudian ada juga bahwa manusia itu selama hidupnya melakukan amal surga, namun karena takdir mendahulunya, maka di akhir hayatnya malah amalan neraka. Begitu juga sebaliknya, amalan neraka sehingga jarak dengan neraka itu jaraknya cuma sejengkal, namun karena takdir mendahulunya, amalan neraka, amalan surga terakhir hidupnya. Nah, ini untuk menanggapi ini, mohon penjelasannya tentang ini, karena seolah-olah sudah ditentukan gitu lah. Ya. Baik. Kemudian boleh dua. Baik, silakan Pak. Apa yang keduanya? Tentang penciptaan Nabi Adam turun ke bumi. Saya itu masih bertanya-tanya bahwa sudah ditakdirkan juga Adam itu akan dijadikan khalifah di muka bumi. Kalau pernah mendengar penjelasannya. Lalu berarti kesalahan itu apakah memang bagian dari takdir juga sehingga gara-gara dia dekat dengan apa kuldi itu jadi turun ke bumi gitu loh. Sementara sebelum diciptakan memang mau diciptakan khalifah di muka bumi sehingga si iblis suruh menyembah kepada dia gitu. Mohon penjelasan Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Syahrul. Ya. Ya, makasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Silakan kepada Ustaz untuk menjawab, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat kepada beliau maupun kita, kepada kita semua. Jadi begini, Pak ya. Jadi waktu kita membahas tentang sifat-sifat Allah, kita harus yakini Allah itu maha sempurna. Tadi kan diterangkan hikmahnya. Sempurna ilmunya, sempurna kasih sayangnya. Yang menjadikan kita ya kadang-kadang salah memahami masalah seperti ini, kita membayangkan seperti makhluk. Kenapa seperti ini? Kenapa begini? Padahal Allah itu maha adil. Tidak mungkin ada satu kemungkinan pun dari hal-hal yang kita bayangkan tentang keburukan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sempurna, karena sempurnanya sifat-sifat Allah, Allah berfirman tentang dirinya dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Manusia tidaklah ditanyakan, Allah Subhanahu wa taala tidaklah ditanyakan tentang apa yang diperbuatnya, justru manusia yang ditanyakan tentang perbuatan mereka. Karena Allah sempurna perbuatannya, maka tidak perlu kita tanyakan. Taib, sekarang contoh sederhana seperti ini, Pak. Kalau kita mengenal seseorang yang baik. Ini contoh, walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki sifat yang maha tinggi. Ini pendekatan paham saja. Di kalangan manusia kita dengar, kita kenal. Taruhlah kita punya pimpinan di kantor. Ya. Atau atasan yang kita kenal orangnya jujur, orangnya rajin beribadah, orangnya baik, perhatian sama karyawannya, sama bawahannya. Pokoknya kita kenal sifat-sifat yang baik yang ada pada dirinya dengan yang kita kenal maupun dikenal atau disepakati oleh semua yang bekerja di kantor tersebut. Tiba-tiba, kita dapatkan berita bahwa dia memecat seorang karyawan keluar dari kantor tersebut. Yang pertama kali muncul dalam pikiran kita kira-kira sangka baik atau sangka buruk? Kita mendengar dia memecat seorang karyawan dengan sifat-sifatnya yang terpuji yang kita kenal selama ini. Pasti sangka baik. Pasti kita berusaha mengatakan, oh orang ini dipecat pasti ada kesalahan fatal. Karena bapak ini yang kita kenal, orangnya sangat bijaksana, sangat sayang kepada karyawannya. Pasti ada masalah besar yang dilakukannya, pasti ada kesalahan fatal. Kan seperti itu. Padahal manusia sifatnya terbatas. Ada kemungkinan dia salah mengambil keputusan. Kalau Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin salah? Apakah ada yang mungkin dilakukan tanpa sesuai dengan hikmahnya, ilmunya yang sempurna, kebaikan-kebaikan dan rahmatnya? Rasulullah SAW mensifati kasih sayangnya Allah di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Bayangkan saja. Inilah yang kita hadapi, yang kita akan nilai sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Baik. Hadis yang tadi Bapak sebutkan adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika manusia sudah diciptakan kemudian melewati 3 kali 40 hari, setelah itu akan ditiupkan ruh baginya, kemudian ditetapkan ketentuan baginya. Termasuk tadi masalah rezeki, ajalnya, amal perbuatannya, dia akan menjadi penghuni neraka atau penghuni surga. Bapak ketika memahami ini, sikapi ini sebagai berita. Di dalam Islam itu, Pak, ada berita, ada perintah. Berita itu kita benarkan. Sudah cukup benarkan saja. Di sisi lain ada perintah. Lakukan ini jalan menuju surga. Lakukan ini jalan menuju neraka. Ya, gampangnya kita menyikapi berita dan perintah ini, Pak, adalah seperti kita memahami rezeki. Bapak pergi ke kantor, pedagang pergi berdagang. Seseorang keluar melakukan usaha untuk mencari penghasilan. Dia sudah yakin itu rezeki dari Allah, ditentukan. Tapi bersamaan dengan itu dia menempuh jalan karena Allah perintahkan dia untuk mencari sebab-sebab rezeki, makanya cari yang halal. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Ini kita benarkan, ini kita laksanakan. Sama juga dengan berita dari Allah. Penduduk surga, bahkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati aw minan nar." Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Inilah berita, kita benarkan. Manfaatnya apa? Kita mengimaninya. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kehendak dan ketetapan dari Allah. Itu manfaatnya. Yang kedua, kita akan berlindung kepada Allah. Supaya kita tahu yang bisa melindungi kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kemudian setelah itu ada petunjuk. Manusia laksanakan ini supaya kamu selamat. Tinggalkan ini supaya kamu tidak celaka. Laksanakan ini jalan menuju surga. Ini jangan jalan menuju neraka, jangan kamu ikuti. Kita berdoa kepada Allah supaya dimudahkan jalan menuju surga. Karena orang yang melakukan atau orang yang akan mencapai keburukan adalah orang yang menempuh jalan keburukan. Tidak berlindung kepada Allah dari keburukan, tidak berdoa, minta kekuatan kepada Allah bisa melaksanakan kebaikan, meninggalkan keburukan. Baik, di dalam hadis tadi Bapak juga pertanyakan, ada orang yang berbuat baik, kemudian di akhir hidupnya, dia ditakdirkan terjerumus ke dalam keburukan. Kata para ulama ini ada sebabnya. Kan sudah kita bahas tadi, Pak. Manusia saja yang kita kenal baik tidak mungkin melakukan tanpa sebab, kalaupun kita tidak tahu sebabnya. Saya contohkan tadi kepada pemimpin kita yang kita anggap atasan kita yang adil. Maka Allah Subhanahu wa taala jelas tidak akan mungkin menakdirkan keburukan untuk orang ini tanpa sebab. Makanya lihat disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan sebabnya orang ini berbuat baik ternyata cuma zahirnya saja, ada penyimpangan dalam niatnya. Disebutkan dalam sebagian lafaz dalam Sahih Bukhari, "Inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati fi ma yabdul linnas wa huwa min ahlin nar." Seseorang yang mengamalkan amalan penduduk surga berdasarkan yang tampak di mata manusia. Berarti kata Imam Ibnu Rajab ini menunjukkan ada penyimpangan dalam batinnya. Orangnya kelihatan rajin tapi ternyata tidak ikhlas niatnya. Ingin dipuji, menyombongkan dirinya atau dia tidak merasa butuh untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Yang jelas ada sebabnya. Ada sebab penyimpangan di dalam hatinya yang tersembunyi yang menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah darinya. Makanya kata para ulama, kalau seseorang itu benar-benar lurus lahir dan batinnya, tidak akan dia tersesat. Allah akan selalu berikan petunjuk kebaikan baginya, ya, dia tidak akan tersesat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu terbimbing kalau amal perbuatannya secara zahir baik disertai dengan kesolehan di dalam batinnya. Ya. Yang akan mendapatkan keburukan atau su'ul khatimah adalah orang yang menyimpang dari salah satu dari dua hal ini atau kedua-duanya. Nah, termasuk tadi pertanyaan yang kedua masalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah takdirkan segala sesuatunya. Dan ingat Adam ketika telah berbuat maksiat dia bertobat, Pak. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam pun menerima kalimat-kalimat dari Rabb-nya dan Allah memberikan tobat kepadanya. Nabi Adam adalah kekasih Allah. Dia pernah berbuat maksiat tapi dia bertobat. Dengan seperti inilah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memuliakan hidupnya di dunia. Dan ini sudah merupakan hikmah Allah dengan Adam diturunkan ke dunia menjadi ujian bagi anak keturunannya. Kalau orang tua kita sudah bertobat dan kembali menjadi kekasih Allah, sekarang kita bagaimana keadaan kita? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengikuti jejak Nabi Adam yang bertobat dan mendapatkan tobat dari Allah. Dan tentu jejak dari para Nabi yang mulia yang lainnya, terutamanya jejak Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita di atas petunjuknya dan menjadikan akhir hidup kita ditutup dengan di atas keimanan dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Namun Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Syahrul, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyyakum, masih ada waktu untuk sesi interaktif soal jawab. Dan untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita Ustaz ataupun pemirsa kita. Beliau bertanya, Ustaz, ada hadis yang mengatakan bila kita tersandung maka ucapkanlah bismillah. Apakah hadis ini sahih Ustaz? Karena selama ini yang diajarkan kebiasaan dari kecil yang diajarkan adalah membaca innalillahi. Silakan Ustaz untuk memberikan jawaban dan penjelasan. Iya, nah itu hadisnya sahih. Ketika kendaraan tersandung, ada sahabat yang mengucapkan satu zikir, saya lupa saat ini. Kemudian Nabi SAW menyuruh dia mengucapkan bismillah. Nah, itu ada hadisnya dan itu hadisnya sahih. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan khutal islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon, di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Saya hamba Allah di Kalimantan. Ya, silakan ibu pertanyaannya ibu. Ya, begini ya Bapak Ustadz yang terhormat. Saya sudah 23 tahun didolimi seseorang. Tetapi saya percaya dengan yang diucapkan oleh Bapak Ustaz. Semua yang Bapak Ustaz ucapkan dan nasihatkan di sisi Roza sisi ini, saya sudah melaksanakannya dengan baik. Mungkin pertanyaannya ibu, langsung pertanyaannya ibu. Karena itu dia tidak suka dengan kesembuhan saya dan dia berbuat lagi kalau saya sehat. Ya. Tapi saya percaya kepada Allah, Allah selalu melindungi saya. Baik. Dan sekarang dia memfitnahkan saya kesana kemari, katanya dia kesana, dia kemari mencari uang untuk hidupnya banyak berhutang karena saya yang berbuat dolim kepadanya. Baik, mungkin pertanyaan ibu langsung ibu. Ya, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ustaz, apa yang harus saya lakukan dengan sikap yang orang yang dolim seperti ini? Baik, terima kasih ibu. Pertanyaannya ya. Cukup bu ya. Ya. Ya kalau begitu saya terima kasih banyak. Iya sama-sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Kalimantan tadi ya. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Kalimantan tadi. Ya. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan dari kesabaran ibu menghadapi kezaliman yang sekian lama. Seperti itu. Ya. Yang tentu ini adalah sikap yang benar yang ditempuh oleh seorang muslim ketika dia bersabar menghadapi kezaliman. Karena alhamdulillah kezaliman tidak akan merugikan dia kecuali merugikan pelakunya sendiri. Dengan sebab ini dia dapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersabar. Ya, tidak ada yang sia-sia dari kesabaran yang dimilikinya atau dilakukannya, kecuali tetap akan dapatkan keutamaan balasan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Jadi kita jawab, ibu hendaknya jangan membalas kedolimannya. Maafkan dia, ini urusan dunia. Alhamdulillah tidak akan merugikan dunia, apalagi agama ibu. Alhamdulillah ibu dengan kedoliman ini tetap bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah, mengharapkan pertolongan darinya. Inilah keutamaan yang besar. Yang mungkin orang lain tidak mendapatkan keutamaan tersebut, ya. Cuman kesannya ini adalah keburukan, karena didolimi, tapi karena ibu bersabar, dapatkan kebaikan. Hanya merugikan dirinya sendiri. Ya, orang-orang yang melakukan keburukan seperti ini hanya merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ibu tetaplah bersabar. Jangan mendoakan keburukan untuk orang tersebut. Tetaplah minta supaya dia dapat hidayah. Dan mohon kepada Allah agar kesabaran ibu mendapatkan pahala yang sempurna. Dan ingat, dengan kedolimannya, berarti dia mengambil, akan memberikan. Kalau dia tidak bertobat di dunia, akan memberikan pahalanya kepada ibu. Atau mengambil dosa ibu untuk diberikan kepadanya sebagai ganti dari kedolimannya di akhirat nanti. Oleh karena itu, jangan kita balas kesalahan dengan kesalahan. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Ini yang diperintahkan di dalam Al-Quran, dan inilah yang menjadi sebab turunnya rahmat dan semakin berlimpahnya kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ibu dengan sikap-sikap seperti ini, insyaAllah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan demikian dia untuk ibu di Kalimantan tadi yang sudah bertanya, mudah-mudahan difahami dengan benar-benar, dan semoga Allah memberikan kesabaran kepada beliau. Allahumma amin. Ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan, saya mengetahui tentang hadis larangan menggunakan pengobatan dengan cara kai. Akan tetapi saya memiliki sebuah alat setrika wajah mini yang digunakan untuk menghilangkan keriput pada wajah Ustaz, sehingga menghilangkan juga jerawat. Akan tetapi menggunakan sistemnya sistem baterai yang dimana setrika ini ditempelkan di wajah. Dan apakah ini termasuk dari salah satu larangan yaitu menggunakan pengobatan dengan cara kai Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan apa itu pengobatan dengan cara kai dan apakah ini termasuk Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali. Ya, kita sudah tahu pengobatan dengan kai itu disebutkan kemakruhannya atau dibencinya di dalam beberapa hadis yang sahih, seperti hadis yang terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab tanpa azab. Humul ladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan kai, besi panas ya, besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan di tempat yang sakit. Kemudian mereka tidak melakukan tatayur, menentukan nasib sial atau nasib baik dengan benda-benda atau binatang-binatang, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Dari sinilah para ulama menjelaskan tentang dimakruhkannya, dibencinya pengobatan dengan kai. Ada sebagian yang menyebutkan kecuali sudah sangat terpaksa sekali, tidak ada yang lain. Ala kulli hal, inilah yang disebut dengan kai. Adapun yang disebutkan tadi tentang masalah setrika kecil yang tujuannya untuk menghilangkan keriput di wajah atau jerawat dengan cara, namanya juga setrika, pasti dipanaskan ya, ditempelkan. Ya, memang sepintas ini mirip kai ya, mirip kai. Cuman saya tidak bisa memastikan secara pribadi. Tentu kita harus tanyakan kepada orang yang berilmu, para ulama mungkin kalau kita sempat nanti kita akan tanyakan apakah yang seperti ini termasuk bisa digolongkan kai. Sepintas dia jelas besi yang dipanaskan. Tapi apakah benar-benar hukumnya sama? Saya tidak tahu saat ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa tanyakan kepada orang yang berilmu tentang penggunaan setrika kecil seperti ini untuk tujuan dan fungsinya seperti ini. Ya, maka inilah yang bisa saya berikan jawaban saat ini. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan penjelasan dari para ulama tentang masalah-masalah yang seperti ini. Barakallahu fikum, ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Dengan ini kita tutup perjumpaan kita. InsyaAllah kita akan teruskan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.